hasilku bujuk hatiku untuk melupakan dirimu. Bayangmu masih berlari, kemana hatiku pergi? Masih ku menangis mendengar namamu, ku tak sanggup. Hasilku bujuk,